Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا أبا كبرني وابا sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang begitu melimpah. Nikmat sehat, nikmat waktu, ada kesempatan untuk kita masih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat sehat bisa hilang. Nikmat waktu juga bisa hilang. Habisnya kesempatan. Dan dua nikmat ini lah kaum muslimin yang Nabi kita menyebutkan kebanyakan manusia itu lalai dari dua nikmat ini. Karena lalai terhadap dua nikmat ini, disangka oleh dia akan sehat terus. Disangka oleh dia akan hidup terus. Tidak terfikirkan masa sakit dan tidak terfikirkan masa di mana kematian itu telah menjemputnya. Karena itu manusia banyak lalai. Dan itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu oleh dua nikmat ini. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah kesempatan, adanya masa luang, adanya kelonggaran waktu. Maghbun itu tertipu. Di mana letak tertipunya? Orang yang sedang sehat, dia tidak merasa itu adalah sebuah kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak merasa itu adalah sebuah kenikmatan. Dia rasakan sehat itu nikmat ketika dia sakit. Karena itu ketika Allah timpakan sakit, itu sebagai peringatan bagi kita bahwa sehat itu nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban Allah Azza wa Jal. Sakit itu kaum muslimin adalah ujian sebagai pengingat agar kita jangan lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran berupa sakit di antaranya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka kesengsaraan. Kami akan timpakan kepada mereka azab, siksaan, ujian, malapetaka, dan berbagai macam hal. Yang itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran, adna, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sedikit. bukan azab yang besar. Duna azabil akbar, bukan azab yang besar. Karena tafsir azab yang besar dalam ayat ini nanti di alam kubur dan di alam mahsyar serta di neraka, itu azabul akbar. Adapun kalau orang masih di dunia, itu adna, azab yang ringan. La'allahum yarji'un, dalam rangka apa Allah Azza wa Jalla menimpakan berbagai macam malapetaka, teguran-teguran, sengsaraan demi kesengsaraan, sakit demi sakit, dalam rangka apa? Allah sebutkan di akhir ayat itu, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sehat terus, orang tahu meriang, seringnya lalai. Enggak mungkin, Pak? Sehingga kalau ditanya, manakah yang lebih nikmat? Manakah yang lebih kita pilih? Sakit, tapi dia sabar. Atau sehat, tapi dia lalai. Inan milih putih, Pak? Sehat dan tidak lalai. Niku barangnya lengkap. Sehat. Kesehatan itu, karena memang manusia kalau lagi sehat, pikirannya hal-hal yang mungkar. Untuk taqarrub kepada Allah berat. Untuk beribadah malas. Tapi kalau diajak ke hal yang sia-sia, atau bahkan yang maksiat, itu cepat. Beda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit ketika dia sakit ingat kepada sang penciptanya, memohon, berdoa, mengharap, mencari kesembuhan, dan yang lainnya. Sehingga kalau ditanya, mana yang lebih baik bagi kita? Mana yang kita pilih? Sakit tapi sabar, menggugurkan dosa, atau sehat tapi lalai? Jawabannya dua-duanya tidak kita pilih. Karena itu takdir, rekomendasi. Sakit itu takdir. Ada yang minta, ya Allah jadikan aku sakit terus. Ada tidak? Tidak, itu sakit min Allah. Tidak ada seorang yang saya ingin sakit stroke. Ada apa? Itu mengerikan sekali. Tidak. Tetapi kalau Allah timpakan sakit, sabarlah. Itu dia yang tepat. Adapun sehat, itulah kaum muslimin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Dawa dan yang lainnya. Orang itu kalau lagi sehat, harus dibesarkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesehatan bila mana tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka kesehatan itu akan membawa dia kepada kemungkaran. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat sampai pada hari ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali dalam ta'lim yang kita adakan. Mungkin ada yang bertanya, ini sudah minggu yang ketiga atau baru minggu yang kedua? Kedua ya Pak ya, berarti kegasikan nih Pak. Mulai ini. Munsamit kelas dereng jajane. Dereng ya, waduh. Gawangnya ini doangannya Pak. Hadirin yang akan mengingat daurah nasional yang biasa dilakukan. Yani daurah masyayikh bulan Dzulqa'dah. Saya mendengarkan berita dari beberapa ustaz tanggal 4 Dzulqa'dah. Kurang lebihnya. Kalau kita mulai ta'lim di akhir Syawal seminggu libur maling, Pak. Karena itu, dia tidak mengapalah. Karena doroh syekh biasanya 10 hari. Kami belajar dengan para ulama yang datang ke Jogja 10 hari. Sehingga libur lagi 10 hari. Mengingat hal itu, ya sudahlah kita mulai lebih awal. Bagi yang bergembira alhamdulillah, bagi yang nyalai janji jerek ketelu, ya semonggo lah, saya minta maaf. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Ta'lim bagi kaum muslimin adalah obat, suplemen, penguat bagi diri kita masing-masing. Al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri lo menukilkan ucapan para sahabat. Fabina'syil ilmi sabatul din wa dunya. Dengan hidupnya ilmu, adanya ilmu, maka hal itu akan menyebabkan kokohnya agama dan akan menyebabkan baiknya kehidupan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimtumian. Ungkapan yang pendek ini kami bawakan untuk memberitahukan kepada kita supaya agama kita tetap kokoh, kuat, istiqamah, bahasa kitanya langgeng, terus menerus ada pada diri kita. Yang namanya iman mengalami masa naik dan mengalami masa turun, itu hal yang pasti bagi kaum muslimin. Ini dia. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ini ayat-ayat Allah Azza wa Jal, Al-Quran wal Hadis, zadatuhum imana, itu akan menambahkan iman bagi mereka. Itu apa maksudnya? Ayat Al-Quran yang dibaca dan hadis Nabi yang dibaca, yang diperdengarkan ke telinga-telinga kita, itulah suplemen zadatuhum iman, menambahkan bagi mereka iman. Sehingga dengan adanya ilmu yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita kaji, yang kita dengar, itu adalah sebuah usaha kita masing-masing untuk bisa mempertahankan kesemangatan beragama kita. Dikarenakan ayat tersebut memiliki pengertian mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah pengertiannya adalah pemahaman keterbalikannya. Bahasa Jawanya kosok balike. Ngerti Pak kosok balike? Apa bahasa Indonesia ini Pak? Hah? Lawan kata. Iya sudahlah. Bahasa Jawanya lebih pas. Kosok balike Pak. Kalau membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari keduanya, meningkat iman, maka barang siapa yang tidak pernah membaca ayat Al-Quran atau jarang mendengarkannya, jarang dia mengkajinya, memahami petunjuk yang ada dalam Al-Quran, demikian juga dengan hadis Nabi, jarang dia mendengarkannya, itu secara otomatis imannya akan turun. Karena suplemen yang dimasukkan ke dalam hati dia, nol. Penguat iman itu kosong. Akan lemah, luntur, dan bahkan akan hilang. La yab'o syai'an. Tidak tersisa sepeser pun. Itu kalau duit, Pak. Sepeser, duit apa-apa, Pak? Ya, setitik lah. Layak konsep, yankus, thumma yankus, thumma yankus hatta layakuna syai'an. Iman itu berkurang sampai lenyap, tidak tersisa, alias sampai tingkatan murtad. Hadirin yang dimuliakan, itu ancaman yang mengancam jiwa kita masing-masing. Jangan kita kemaki. Ngerti kemaki, Pak? Apa kemaki ini? Gembelengan. Waktu orang tahu turun, ya. Dur terus. Masya Allah. Dengan percaya diri. Dalam keadaan tidak tahu. Tanda turunnya iman. Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitahukan hal itu dalam hadis yang berulang kali kami sampaikan. Badir bil amal fitanan, segeralah beramal dalam rangka mempertahankan iman. Segeralah beramal, di antaranya segeralah talabul ilmi, karena itu kita kasih kita. Wow, walaupun kalau terlambat juga kasih berarti. Badir bil amal, segera beramal. Kenapa? Karena akan datang penghalang-penghalang yang merintangimu. Nabi yang memberitahukan ancaman turunnya iman mengenai semua pihak. Sampai para sahabatnya pun diingatkan oleh Nabi untuk segera beramal dikarenakan iman itu terancam turun. Dikarenakan apa? Fitanan. Akan muncul fitnah-fitnah, penghalang-penghalang, rintangan-rintangan, hasutan, godaan yang melemahkan. Datangnya fitnah itu, ya kaum muslimin, jangan dianggap oleh kita ini, masa sih saya langsung murtad? Kayaknya kok gak mungkin. Jangan Anda anggap fitnah itu langsung murtad. Bisa terjadi itu, ya kaum muslimin? Bisa tidak? Bisa. Orang lagi kekurangan ekonomi, cari pekerjaan, dikasih pekerjaan, disuruh untuk pindah agama. Dia mungkin berpikir singkat. Iya, yang penting saya dapat pekerjaan. Nanti gampang masuk Islam lagi kalau sudah. Ini. Nabi memberitahukan godaan itu, wahai kaum muslimin, seperti potongan malam yang awalnya hanya sekedar redup, belum gelap, sore, tambah jam, tambah gelap. Jam 4 itu potongan kita katakan malam yang pertama. Jam 5 lebih gelap lagi potongan yang kedua. Jam 6 lebih gelap lagi. Jam 7 lebih gelap lagi. Begitulah yang namanya fitnah menghampiri kita. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Urdul fitnah. Udan-udan. Kata Nabi kita alaihi wasallam hadis yang sahih. Musibah bukan musibah. Rintangan, halangan, hasutan yang bisa merontokkan iman. Fitnah-fitnah datang ke kita. Kata Nabi kita, selai demi helai. Hatta yakuna asiran, sampai menjadi tikar. Yani, tikar itu kalau kita urai, ini umpamanya. Ini apa? Karpet. Ini aslinya dari benang, dengan benang, dengan benang. Yang diuntai sekian banyak benang menjadi sebuah karpet. Begitulah fitnah kaum muslimin. Satu benang. Mungkin kita belum merasa. Dua benang mungkin belum terwujud. Adanya sebuah rintangan yang berarti. Masuk. Tiga. Dan mulai. Empat. Membentuk sebuah jaringan. Kemaksiatan, kemungkaran. Lima. Terus bertambah. Ketika Anda tidak berusaha mengobatinya. Jadilah fitnah itu. Menggelapkan hatimu. Hati kita. Hakikat kaum muslimin. Berita dari Nabi kita saja. Ancaman melemahnya iman itu mengenai siapapun. Dan diantaranya adalah apa? Tidak terkecuali kita. Nabi kita memberitahukan kepada kita dalam hadis yang sahih. Idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang manusia berbuat satu dosa, maka akan dititik dalam hati dia satu titik hitam. Kita ini makhluk yang berdosa atau tidak, Pak? Abah tidak. Malaikat ini dengan berarti, Pak. Insya Allah. Tanpa dosa malaikat. Manusia pasti punya dosa. Dosa yang kita lakukan hari demi hari. Itulah yang disebutkan Nabi dalam hadis tadi. sampai tingkatan menjadi apakah dosa itu dalam hati kita? Hatta suddat mudliman, sampai hati orang itu pun menjadi hitam. Suddat sauda itu hitam. Bukan hanya sekedar hitam, bahkan disebut dengan mudliman. Apa itu? Kelam, hitam kelam. Gelap gulita. Ada gelap, ada gelap gulita. Lebih gelap mana? Tambah dengan gulita. Sauda hitam. Mudliman lebih hitam lagi. Itu mengenai siapa? Ya ini kita. Sehingga sangat perlu kita dengan talabul ilm. Sangat perlu sekali. Ya. Dan kita berta'awun bersama-sama di majelis ta'lim. Saya sebagai penyampai murojaah. Dan tidak berarti saya lebih pandai daripada antum. Kenyataannya saya masih suka baca. Kalau hadirin, enggak pernah baca. InsyaAllah. Kita masih baca. Karena masih bodoh. Masih menghafal. Kalau hadirin, enggak pernah menghafal. Tenang saja, lebih pandai. Hadirin kaum muslimin, ilmu itu ada dalam kita para ulama. Sehingga kita membaca satu persatu bimbingan demi bimbingan yang ada. Yang mana mudah-mudahan dengan itu memberikan kekuatan bagi kita masing-masing. Yang talabul ilmi, maka dia akan merasakan nikmatnya talabul ilmi. Di antaranya yang sering kita sampaikan ini. Mengokohkan zadadhum iman. Menambahkan keimanan. Dan bagi yang tidak talabul ilmi, akan terasa pula. Hal itu menyebabkan lemahnya iman. 15 hari. Atau Syawal ini sudah hari yang keberapa? 14 atau 13 sekarang? 13. 13 hari mungkin kita tidak talabul ilmi. Artinya dulu di majelis ta'lim. Kalau membaca, Masya Allah, hadirin membaca. Ya, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, Riyadhus Salihin, atau yang lainnya. Atau mendengarkan audio, masih talabul ilmi. Bagaimana kalau seandainya kita tidak pernah hadir ke majelis ta'lim lagi? Sangat membahayakan. Sangat resiko besar. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dosa yang kita lakukan sebagai bani Adam pasti berbuat dosa. Jangan mengatakan tidak. Karena hal itu sudah telah disebutkan dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kondisi manusia. Allah memberitahukan hal ini dalam hadis qudsi dalam Muslim juga yang lainnya Imam Ahmad, Syafi'i. Termini adalah dalam rangka mengingatkan kita, ya ibadi, kullukum tuhtiuna billaili wan nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian tuhtiun. Apa maknanya tuhtiun? Berbuat salah. Billail, di waktu malam. Wanahar, dan juga berbuat salah di waktu siang. Apakah kemudian kita mengatakan saya tidak pernah berbuat salah? Kalau disebut, oh saya enggak pernah zina, alhamdulillah. Saya enggak pernah mencuri, alhamdulillah. Berarti orang itu dosa, lah dosa liane kurang pira. Udu gue tok. Yang saya bawa ini kitab Al-Kabair. Dari Imam Zahabi memuat 70 dosa-dosa besar. Yang kitab ini sudah selesai membacanya. Ada yang mengikuti? Di Masjid Al-Jihad. Ta'lim pada subuh. Tahun berapa itu? Saya lupa, 2011. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya dari itu. Berapa pinten tahun kepengar, Pak? Ya. Masih ingat isinya? namanya bis kelalen mak. Hal yang wajar, yang kabar saja kita lupa, apalagi sudah 10 tahun lalu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani on jami'an. Maknanya, bisa terjadi kita jatuh pada dosa A, B, C, D yang kita anggap itu bukan dosa. Dan ternyata yang namanya dosa itu melemahkan iman. Menggerus iman. Dulu, saya sebutkan sebuah contoh. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini adalah surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, yakni wahai para sahabat Nabi, jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan engkau berucap keras kepada Rasul langsung. Kalau tadi mengeraskan, Nabi suaranya sekian, engkau suaranya tinggi. Itu enggak boleh. Wala tajharu lahu bil qawl, jangan kau memanggil beliau dengan kalimat yang keras. Yang memiliki muatan hentakan. Memiliki muatan, kalau bahasa kitanya, hentakan itu kan nada yang heng. Kalau ada kalimat gentakan, tahu gentakan? Hardikan. Suara dengan Nabi kok memiliki muatan menggentak Nabi? Oh, besar ini urusannya. Apa akibat dari mengeraskan suara lebih dari Nabi? Atau memanggil Nabi dengan suara yang memiliki nada menggentak atau hentakan keras? Entah buat amalu. Ancamannya adalah akan dihapus amalan-amalan kalian. Waktu melatih syurun dalam keadaan kalian tidak merasa amalan kalian telah hapus. Ini dampak dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan amal soleh yang sudah diterima oleh Allah bisa hapus, bisa gugur, bisa hilang. Dalam keadaan dianya tidak tahu. Tidak merasa. Ini sebuah ancaman atau bukan, Bapak? Ancaman. Kita sudah bersenang dengan apa? Puasa kita selesai sebulan. Alhamdulillah. Sholat tarawihnya juga bolong atau tidak, Pak? Tidak bolong. Alhamdulillah. Ingat ini yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh kita itu bisa gugur, bisa hapus, bisa hilang lagi dengan sebab apa? Kemaksiatan. Ini dampak dari dosa luas sekali. Melemahkan iman, melemahkan kesemangatan beramal, menjadikan berat kita untuk beramal saleh, di samping itu menggugurkan amal saleh yang telah lalu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La tubtilu shadaqatikum." Apa tulisannya? Bil manni wal adza. Dengarkan ayatnya. Orang yang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapus, jangan kalian gugurkan sedekah-sedekah kalian dengan bil manni. Oh, kok dengan air mani? Bil manni, mani itu apa, Pak? Air mani? Bahasa Arab itu ada manna yamunnu, ada kalimat mani. Itu ada ya-nya, Pak. Air mani, min ma'in mani. Namanya. Ini beda. Katanya terdengar sama, tapi maknanya dari kalimat yang berbeda. Manna yumunnu, ini mungkin. Jangan engkau gugurkan amalan ibadah sedekah kalian yang sudah baik, ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi duniawi disembunyikan olehmu. Yang dikasih pun merasa sejuk dan tenang. Ya, masya Allah. Ngasih, ngasih saja. Tidak pernah ngugi, tidak pernah menyakiti, tidak pernah. Tetapi bisa terjadi suatu saat yang kau bantu berupa finansial, keuangan. Kau mintai bantuannya untuk ngerewangi. Ya hanya sekedar ngerewangi menerna gendeng atau usungi pasir, umpamanya. Pas kebetulan dianya gak sempat. Terpesit di benakmu kemarahan. Bong orang ngerti temen ya. Mulai. Apa pak? Alman. Mungkin-mungkin. Engkau mulai. Orang ngerti temen ya. Tak bantu pirang-pirang. Kurdia dok orang gelem. Ini dia ekonomi. Bisa keluar dari lisan kita. Itu semuanya ekonomi min dos. Yang menggugurkan amal. Saleh. Dulu. Ada seorang yang berjual beli dengan menggunakan cara ribawi. Bai'un bil'inah, bahasa Arab. Langsung ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akhbiri Zaidan innahu qad abtala jihadahu ma'an nabi alaihi salatu wasalam idbaya'a bil'inah. Au kamu kala. Aisyah kemudian mengingatkan ibunya. Ingatkan anakku si Zaid itu. Dia akan membatalkan pahala jihad yang dia lakukan ketika bersama Nabi. Pasalnya apa? Pasalnya dikarenakan dia jual beli dengan menggunakan al-'ayna. Al-'ayna yakni jual beli dengan menggunakan riba. Yang kita muat di sini komisin adalah bahwa kemaksiatan itu melemahkan iman, menghapus amal saleh, merugikan. Merugikan. Butuh suplemen penguat untuk kita untuk apa? Bangkit dari keterpurukan. Kalau orang bisnis bangkrut, butuh suntikan apa, Pak? Suntikan apa? Modal. Di modal, enteng maning. Suntik lagi modal, enteng maning. Modal lagi. Hah? Iman itu ikut muslimin. Naiknya berat itu butuh sebuah kekuatan. Di samping taklim berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah hidayah. Tapi untuk drop iman sangat cepat. Yusbihur rajul mu'minan uyum sikah. Dropnya, turunnya iman sangat cepat. Nabi kita memberitahukan di pagi hari seorang masih mukmin. Pagi hari, ya jam-jam 7, jam 8 masih terucap pagi. Uyum sikah biron. Di sore harinya dia kafir. Sore ya jam 4 sudah masuk sore. Durasi berapa jam? Kafir. Menunjukkan bahwa dropnya, turunnya, lemahnya iman itu cepat. Ini semua kita terancam dengan hal itu. Untuk meningkatkan iman itu luar biasa, masya Allah. Butuh waktu, butuh apa nasihat berkali-kali. Rubahnya hati dari tidak suka ilmu menjadi suka ilmu. Dengu mutan pak. Jenengan akan cerita sakit pak. Aku mungkin orang ngaji. Bahasa ngaji. Spesi angel banget. Alhamdulillah kalau jika Allah berikan kemudahan. Begitu ngaji, alhamdulillah supaham umpamanya. Kadangkala mboten Pak, tesi jago nang jabat suwe. Ya. Etok-etok ora krungu ning ruwokna jabat. Basah-basah kesini kesini, alhamdulillah hidayah datang. Engkau paham dengan ilmu dan membutuhkan ilmu. Itu pun dari sisi ilmu, dari sisi untuk beramal, butuh mukawiyat penguat, butuh suplemen supaya bisa apa? Sholat berjamaah. Itu butuh dorongan besar. Sholat berjamaah istiqomah 5 waktu terus. Oh, jegur dong-dongan, Pak. Ada orang yang sholat jamaah subuh dong. Hah? Ada sholat jamaah kadang apa? Maghrib dong. Dhuhur asar nang di anura kober. Nang di sirike yang nang majale. La haula wala quwwata. Butuh ilmu. Itu, oh, Masya Allah. Kita sendiri masing-masing merasakan. Tapi dropnya iman, tidak talim sekali, dua kali. Tidak sholat berjamaah sekali, dua kali. Itu sudah ada rasa terbiasa untuk tidak beramal. Jangan dicoba. Tapi kalau mau coba, silakan Anda tanggung resiko. Seorang kalau dia memperlambatkan diri dengan sengaja dari sholat berjamaah, itu akan ada apa? Kebiasaan. Ini dia. Sehari tidak berjamaah, besok lagi akan lebih lemah lagi untuk berjamaah. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menasihati? Apakah dia dengan sendirinya bisa? Itu semua biadillah. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga marilah kita kaum muslimin berta'awun antar kita, tawasa bil haqqi wa tawasa bi as-sabr. Setelah kita masing-masing memiliki iman, alhamdulillah. Setelah kita masing-masing beramal saleh, kita pun tidak bisa individualis. Saya punya berdiri sendiri. Tidak. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tawasau. Itu maknanya hendaknya kalian saling. Tawasau itu wazannya tafa'al. Ta'awan. Saling. Manusia tidak bisa beriman seiman sendirian. Tidak mau dengan yang lainnya. Alias tidak mau mendengarkan ini. Alias tidak mau mendengarkan nasihat. Saya berdiri sendiri juga mampu. Nah, Allah sendiri memberitahukan kepada kita. Tawasau bisabr. Yaitu adanya ta'awun antar kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang istiqamah. Sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kita telah tahu. Innamal a'malu. Apa? Yang pasti dalam pembahasan kita. Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya tak lain amalan manusia itu dilihat penutupnya, dinilai penutupnya. Penutup apa yang dimaksudkan di sini? Akhir hayat. Akhir hayatnya kita ini di atas apa? Ada yang tahu ikut di sini? Ada yang tahu ngacung? Saya nanti mati dalam kondisi seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena mati itu juga kapan tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun tahu kapan dan di mana. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di belahan bumi manakah dia akan mati. Dengan cara apa dan di saat seperti apa. Itulah yang menjadi tolak ukur dia. Kalau dia mukmin, tapi diakhiri dengan kemurtadan ahli nar. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa anna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta miyakunu bainahu wa bainahu ila dhira'. fayasbiqu al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulha. Sungguh seorang di antara kalian ada di antara kalian yang dia beramal saleh, amalan-amalan calon penghuni surga, sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, alias sangat dekat, sejengkal oleh kaum muslimin, 20 cm itu bahkan kurang. Tetapi dia terdahulu catatannya. Sebutkan dalam hadis ini, dia beramal di akhir hayatnya amalan ahlun nar. Maka akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Tidak masuk ke dalam jannah, tetapi dilemparkan ke dalam apa? Neraka. Hadis ini menakutkan tidak apa? Menakutkan. Mengerikan. Mengerikan. Jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik, kita berusaha jangan sampai. Bagi saudara kita yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, tatkala berada di atas iman, di atas tauhid wa sunnah, membuat kita iri, sudah tertutup dia. Qad madha, telah berlalu masanya, dan dia ditutup dengan keberadaan dia di atas tauhid wa sunnah. Kalau kita ini urung mati, Pak. Masih kikebringkoya. Isi koma terus. Dengan harapan dan mohon kepada Allah. Amma Allahumma rizqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami. Akhir yang baik. Dan sudah berakhir talib kita. Ini akhir yang baik, ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Talim kita sudah mulai, berarti hari Jumat insyaAllah. Jumat besok, Jumat yang keberapa? Kedua atau ketiga? Ketiga di bulan ini ya. Di bulan Juni. Berarti jadwalnya Ustaz Afandi. Atau saya? Saya kayaknya. Ustaz Afandi, Jumat yang kedua. Untuk hari Rebo besok di Masjid Agung. Rebo keberapa besok? Ketiga. Kalau seandainya Ustaz Rijal sudah siap, tolong dihubungi. Silakan. Kalau saya ke Pakisan, ke Dieng, dan ke Wonosobo. Insya Allah. Dan begitu seterusnya sampai nanti daurah Syekh libur lagi. Menyenangkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.